engkau mengenalnya. Insan yang utama, siapa kiranya lelaki pilihan menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan ke Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tambah berkah. Sarono sareng-sareng kita maos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula maos tunggalipun hadis. Bu. Kanjeng Nabi dawuh, menawi sesami muslim pun utawi sami-sami muslimaipun kepanggih utawi ngelempak kados mekaten menika, sing siji ngucapke salam, sing liyane do jawab, maka dosa-dosa yang hadir disepuro dening Allah. Alhamdulillah. Nuwun sewu, kira-kira kinten-kinten sing rawuh niki napa nggih tasih nggada dosa? Tasih nggada dosa. Sekedik nopo kata duso nopo mawon. Adalah kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada umatipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun ketemu utawa do ngelumpuk kados mekaten menika, yang satu mengucapkan salam, yang lain menjawabnya, maka seluruh yang hadir dosa-dosanya dipun sepunten dening Allah. Alhamdulillah. Pak. Bu. Kula tanglet nggih. Umpami panjenengan boten rawuh teng pengaosan menika, kira-kira teng griya lan apa? Kalau kita tidak hadir dalam pengajian ini, kira-kira teng griya niku lan apa? Sing jawab macem-macem, ono sing jawab leyeh-leyeh. Ono sing jawab cangkruan. Ono sing jawab nonton TV. Malah ono sing jawab neng kamar dolanan. Tapi Allah menggerakkan kita. Allah menggerakkan kita datang di tempat yang penuh berkah ini. Suatu tanda. Pak, Bu, tiang niku nek manai digerakake rawuh teng majelis pengajian, itu tanda Allah menghendaki agar orang itu menjadi orang yang baik. Iza aradallah bi'abdihi khaira yufaqihu fiddin. Karep kedening Allah dados tiyang sing sae. Alhamdulillah. Sebab tiyang sing sae niku calon ahli swarga. Allahumma wonten Al-Qur'an akhir surat Az-Zumar. Surat nopo, Pak? Bangapunten ibu-ibu, bapak-bapak, pendalem kagungan Al-Qur'an. Enggak ada Al-Qur'an. Alhamdulillah, diwaca napa ditumpuk tok. Diwaca napa ditumpuk tok. Innalillahi. Diwaos nggih. Wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa niku dadi obat. Obat syifa. Di tempat saya ada orang sakit ngantos koma. Ngantos koma niku kaya wong mati nanging gurung mati. Karena itu disebut koma. Kalau udah mati disebut titik. pada saat dia koma, dia merasa seakan-akan masuk di sebuah bangunan yang kemudian bangunan itu roboh, ngerubui awake. Perasaane ngoten. Paham nggih, Pak nggih? Jadi pada saat dia koma, dia merasa seakan-akan masuk di satu tempat, satu bangunan, bangunan roboh, ngerubui awak sak kujur. Ada batu merahnya, ada gentengnya, ada asbesnya. Ngantos piyambake mboten saged obah, tidak bisa bergerak. Keluarga bingung, panik, tidak bisa bergerak. Istrinya menangis, kasihan papanya enggak bisa bergerak. Bu, bu, di saat kritis itu delalah adike niku. Alhamdulillah. Derek ngaji. Derek bertasbih. Alhamdulillah. Pada saat kritis itu tiba-tiba datang adiknya, langsung adik ini ku lenggah. Tengiringane sing sakit, lalu dia membaca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walqur'anil hakim. Prosesing sakit. Setiap aku mendengar ayat demi ayat dari surah Yasin itu dibaca, aku melihat barang sing ngebiui awakku, mencelat gar siji, ngertos mencelat. Kalau bahasa Indonesianya melesat, coro Jawa Timur mencelat, ngertos mencelat. Sampun nate mencelat. Wal Qur'anil Hakim, genteng-genteng mencelat. Innaka laminal mursalin, usuk reng mencelat. Ngantos selesai satu surah, innama amruhu iza arada syai'an ayyaku lalahu kufayakun fasubhanalladzi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sing sakit sakit obah, mergawis ora ketindian, sakit obah, bojone bunga, bapak ewis iso obah, nek ora obah. Allah. Begitu dia sadar, dia bertanya, sopo sing moco Yasin mau? Adike jawab, aku mas sing moco, opo jenengan ora seneng? Pertanyaannya begitu, aku yang baca, apakah panjenengan tidak suka? Mengapa adike kok maturi ngaten? Sebab mase sing sakit niku wau pancene wingi-wingine golongane wong aneh nanging nyata. Aneh tapi dia bertanya seperti itu karena memang orang ini dulunya aneh tapi nyata. Saya katakan aneh tapi nyata, dia mengaku Islam, dia beriman kepada Al-Quran, tapi kalau ada saudara-saudaranya yang ngelompok, ngumpul, baca Al-Quran, dia malah tidak suka. Allah, dikit-dikit Yasin, dikit-dikit Waqi'ah, dikit-dikit Siti Ghosah, dia tidak suka. Kan aneh ya, aneh toh. Seharusnya dia masuk di majelis itu, dia ikut mendukung, dia ikut mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan Al-Quran. Malah biasa ya ora seneng. Mangkane adike tanglet ngaten, sampai ora seneng ah. Mular bu, ngertos mular. Nangis niki lho ngertos. Nangis. Yo aku lepat, aku salah mbiyen. Aku memandang remeh, memandang rendah. Dan aku tidak mengerti mengapa dulu ada rasa benci, tidak suka dengan saudara-saudaraku sing ngelompok-ngelompok do ngaji Quran. Aku ora ngerti kok aku mbiyen ora seneng. Saiki dibuka atiku dening Allah, ditunjukkan oleh Allah keajaiban mukjizat Al-Qur'an. Maka anaknya yang ada tiga dipanggil. Dino iki nak jenengmu tak paringi jeneng baru. Muhammad Yasin 1, Muhammad Yasin 2, Muhammad Yasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mangkane kula kalin jenengan kudu seneng maca al. Wa ta'ram malaikata يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب iki wonten akhir surat Az-Zumar. Binjang wonten swarganipun Allah bersama para malaikat bertasbih berzikir. Zikire malaikat lan zikire wong ahli swarga sarana ngakeh-ngakeake maca alhamdulillah Lillahi rabbil alamin alhamdu lillahi rabbil alamin alhamdu lillahi rabbil alamin. Keranten menika Kanjeng Nabi nate wasiat sapa sing kepingin dadi wong ahli swarga. Amin. Sapa sing kepingin dadi wong ahli swarga nalika gesang teng donya niki nggih kudu akeh oleh syukur teng Allah, akeh zikire, akeh oleh maca alhamdulillah. Kathah zikire. Pak, jenengan iki kathah pundi zikire nopo mikire? Pak, zikir nopo mikir? Ibu-ibu kathah pundi zikire nopo mikire? Mikir nopo? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teng pundi-pundi menawi dipun tanggleti kok nggih sami mikir nopo utang. Sakjatosipun mikir niku sae. Pancene wong Islam niku kudu mikir lan zikir. Harus ada keseimbangan antara fikir dan zikir. Tapi sing dipikir niku dudu utang. Sing dipikir bukan sesuatu yang membuat hatinya sedih kemudian sedih. Napa sing dipikir? Sesuatu yang dapat memperkokoh imannya, sesuatu yang dapat menambah kuat imannya. Bu, Pak, dikengken mikir tapi sing dipikir niku sing iso nguatke imane. Sebab iman itu memang harus dijogo. Wonten ingkang dawuh, iman itu bagaikan emas. Ada yang 24 karat, ada yang 17 karat, ada yang cuma se. Benora sekarat. Mikir kekuasaannya Allah. Afala yauruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at. Apakah tidak engkau perhatikan bagaimana onta diciptakan? Kengken mikir kedadeane unta. Di mana rahasianya? Unta niku, Pak. Pak. Bu. Di bagian bawah lehernya ibarat mobil ada tempat BBM-nya namanya tangki. Tankinya onta ini kalau sudah dipenuhi dengan makanan dan minuman, lalu diajak berjalan 6 bulan non-stop, ora usah ngombe, ora usah mangan, niku mampu non-stop. Kalau ini sudah diisi 6 bulan non-stop, tanpa makan lagi, tanpa minum lagi, mampu. Pertanyaannya, kendaraan apakah yang dibuat oleh manusia yang bisa berjalan non-stop 6 bulan tanpa mengisi bahan bakar? Nun. Beda ontel. Hancane ora ana bensine. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan? Coba malam hari kita berdiri di depan rumah kita melihat langit yang begitu luas. Allah, luas, lebar seperti tidak ada tepinya. Di situ kita rumaos alih. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Alit nggih. Masih dijamoni ya sik tetep. Allah Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Masya Allah, mikir bumi, mikir gunung, isine bumi macem-macem, isine gunung macem-macem. Tiang nek purun angen-angen niku menambah keteguhan imannya, mengakui bahwa Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, Allah itu maha menang, Allah itu maha menang, al-ghalib. Kok dikatakan maha menang bagaimana? Pekanbaru ribut, Riau ribut, Jambi ribut, dikepung asap. Sekumpulan mahasiswa demo di depan istana gara-gara asap. Ratusan yang sakit paru-parunya karena asap. Negara-negara tetangga pada protes karena asap, sampai datang bantuan dari luar negeri akan memadamkan lahan gambut yang terbakar. Habisnya tidak miliaran Pak, triliunan. Gak bisa. Endlalah. Diudani, dikirim udan. Nggih napa nggih? Dikirim hujan. Selesai deh. Betul? Dikirim hujan, selesai. Mestinya bangsa ini sujud syukur, terutama yang di pusat di Jakarta. Sujud syukur, Allah, engkau yang memberikan air yang tidak ada habis-habisnya. Dan dengan air itu bisa menghalau dan mematikan kebakaran di lahan gambut. Mestinya syukur. Buh. Cuma awak dhewe dikon mikir langit ora kober. Ora kok. Ngertos ora kober. Enggak sempat ngapain sih mikirin langit. Ngapain mikirin gunung? Oke. Kalau kamu tidak sempat memikirkan bagaimana langit ditinggikan, bumi dihamparkan, pikirlah kejadian dirimu sendiri. Masya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi dan di dalam dirimu sendiri, neng awakmu dhewe apa rambok angen-angen, apa rambok pikir. Diri kita apa rambok pikir, kok diparingi meripat loro, mengapa meripatnya tidak 12, kok diparingi irung bolongane loro, pada saat kamu berkaca mestinya kamu berpikir, pada saat kamu ngoco, kulo kalin jenengan bendino mesti ngoco. Dari hasil survei wong lanang niku bendino ngoco ngantos ping 18, nek wong wadon ngantos ping 92. Bu, Pak, saya pernah diajak teman-teman saya, itok-itoke dadi wong get. Diajak melihat pameran mobil-mobil produk Eropa yang baru, semacam Lamborghini, Jaguar, Mercedes-Benz. Kulo nggenderek mawon, itok-itoke dadi wong get. Salah satunya ada mobil yang terbaru buatan Jerman, Mercy, Masya Allah. Konco-konco matur, Ustaz, sampai coba masuk, duduk aja dicoba duduk. Saya mencoba duduk, terkejut saya. Tanpa menyentuh tombol, tanpa menghidupkan mesinnya, ketika saya duduk di belakang setir, setirnya ini maju sendiri, noto dewe. Ini tempat duduknya juga bergerak, noto dewe, menyesuaikan tinggi pendeknya orang yang masuk. Kalau orangnya yang masuk itu pendek, ini tiba-tiba maju, ret, ini maju. Tapi kalau yang masuk itu orangnya gagah tinggi kayak saya gini, nyetel piyambak. Kebetulan di samping saya ada Belanda. Oh heran, kok iso obah dewe, kok iso obah. kita lupa bahwa buatan Allah, ciptaan Allah yang namanya manusia ini jauh lebih canggih, betul? Lebih otomatis. Kita lupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami jadikan manusia dalam bentuk dan susunan yang paling sempurna. Automatic system. Sistemnya otomatis, gak kalah dengan mobil-mobil buatan Eropa. Contoh, kedua mata, ini otomatis. Tiba-tiba ada angin, angin yang menerpa wajah kita, otomatis mata tertutup. Betul kan? Ada tombolnya? Automatic. Cuma ini sering terjadi, kita tidak berpikir sampai di situ. Tiba-tiba kita terkejut. Hah? Ada apa, Derek? Bodoh apa? Terkejut. Mata terbelalak, betul? Pada suatu ketika kita sedih. Kita sedih. Habis nonton film, kasihan si Hana, suaminya direbut si Karin. Film lawas. Nangis, napa ngangge enten tombole ben nangis? Otomatis. Tiba-tiba kita marah. Otomatis berubah warnanya merah, begitu melihat duit berubah warna. Niki ya otomatis nggih. Bisa bergerak. Hidung otomatis dapat mendeteksi. Ini bau apa? Mulut kita otomatis bisa mendeteksi rasa. Pahit, anyir, pedas, manis. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang engkau dustakan, wahai manusia? Nikmat mana yang engkau dustakan? Otomatis. Kaget, otomatis. Begitu makan makanan secara otomatis dikelola. Dipilah-pilah. Ada yang jadi sum-sum, ada yang jadi darah, ada yang jadi air, ada yang jadi limbah, otomatis. Perutnya otomatis. Niki nek diterusno otomatis kabeh. Wis garakno mulih ae. Wa fi di dalam dirimu, apakah tidak engkau perhatikan? Dengan memperhatikan itu, iman tambah kuat, iman tambah kokoh, imane patlikur ora se. Iman niku teng pundi, iman niku teng riki, iman itu di sini. Al imanu huwa al yakinu kulluh. Iman itu keyakinan yang total. Jangan beriman seprapat-seprapat. Jangan beriman separuh-separuh. Kulluh total. Sing dimaksud iman total niku dos pundi, Bu? Yo netepi rukun-rukune. Rukune iman enten pinten? Mboten 13 ta. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala astaghfirullah Allahul azim. Masya Allah. Pertama, iman kepada Allah. Allah yang maha menang, tadi sudah saya sebutkan, saya terangkan. Dengan berbagai macam alat modern dan canggih, tidak bisa memadamkan lahan gambut. Akhirnya Allah yang menurunkan hujan, mati. Asap hilang. Beriman teng Allah, iman teng malaikat. Niki enten malaikate sebelah kanan, sebelah kiri. Nggih napa nggih? Ibu-ibu, bapak-bapak ngaji. Ngeten niki dicatet malaikat sing sebelah kanan bar ngaji mulai rasan-rasan. Ngelek-ngelekke maro tuane. Dicatet napa mboten? Iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah, ada yang malaikat yang nungguin neraka, ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Masya Allah. Ada malaikat sing paling mentolo disebut Raja Tega. Angger wis teko wancine sapa wae ora iso nolak. Dicabut nyawanya. Malaikat sinten? Izrail. Mugi-mugi kula kali panjenengan panjang umure. Para alim ingkang sami rawuh wonten papan palenggan ingkang barokah menika khususipun Romo Kyai Haji Suadi. Bapak camat, bapak lurah, bapak bupati, bapak dari kepolisian dan seluruh yang hadir. Mugi-mugi dipun paringi panjang umur. Sehat wal afiat, seger waras. Ibu nggih. Tiang niku gak ro umure. Ana sing ditakdir 58, saiki 57. Ana sing ditakdir 59, saiki 58, lebih 11 bulan. Ora weruh. Mangkane ngene Al-Qur'an dipun terangake wa khuliqal insanu dhaifa, dan Allah menjadikan manusia dengan menyandang sifat apes. Mengapa manusia dikatakan lemah, dikatakan apes? Salah satunya adalah dia tidak tahu batas umurnya. Kapan dia akan dipanggil oleh Allah, tidak tahu. Ada yang ditakdir 71, sekarang sudah 70 lebih. 11 bulan. Kirang pinten? Ora weruh. Sami kula nggih mboten semerap. Kula niki sampun 65, kula mboten ngertos menawi tasih kirang sekawan dasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul urur. Kabeh bakal ngincipi mati. Cara wong Jawa Timur, menungsa lahir disebut bayek. Tambah umur dadi arek. Suwe-suwe tuwe, nek wis tuwe bakale. Ya Allah, ya Allah, teringat saya kepada abah saya, almarhum Abah Haji Rifai, malam-malam sering menangis, membuat saya sering terganggu, ketakutan tidak bisa tidur. Suatu hari saya tanya, ngapain abah menangis tengah malam? Apa jawabnya? Abah eling mati, eling mati. Kulo kale sampean eling duwe, eling mati. Tapi aja mbok songko nek mati ku ngenteni nek wis tu. Anak-anak muda yang mendahului kita banyak, bahkan belum lahir mati dalam kandungan juga ada, betul? Remaja-remaja yang mendahului kita banyak. Banyak. Keliru kalau orang berkata, saya tobat kalau sudah tua, saya sholat kalau sudah tua. Keliru. Sing nom mati di si ikatah, derek kula niku lho Bu. Larene ganteng, sugih, manggen teng Jakarta. Tahun wingi niku umur sik 32. Sedo Bu, asmane Olga Saputra. Allah pun mugi-mugi husnul khotimah. Jadi ada malaikat yang mencabut nyawa dan tidak mengenal kompromi. Kalau sudah datang waktunya, cabut. Wa kutubihi lan percaya marang kitab-kitabe Allah. Salah satunya adalah kitab Al-Qur'an. Kalau wau sampun kalau terangake Al-Qur'an dadi obat wonten hadis ingkang sahih. Kanjeng Nabi ndawake Al-Qur'an nulung marang sing maca, Al-Qur'an nulung marang sing rungokke, asal oleh ngrungokke tenanan. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u rungokno, wa ansitu meneng no, ojo ngomong ae. Biasa enten diwacake Qur'an ngomong ae, cara Surabaya gedap ngomong ae. Enten apa mboten? Lanang napa wedok? Jujur mawon, biasa wong lanang. Nek wong wedok wis biasa. Al-Qur'an menjadi penolongmu. Maka di dalam hadis yang sahih saya baca, Bu, Kanjeng Nabi dawuh, ada jenazah dikubur. Jenazah dikubur. Tumpaane kereta Jawa rudane rudo menungso, melbu gua tanpa jendela, tanpa bantal, tanpa kelosa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak bojo ora digawa, dunya perana ya ora digawa, durung setahun diwaris tonggok, durung setahun diwaris konco. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ibu-ibu sing bengi niki nggawa gelang, nggawa kalung, nek mati gelang kalunge ora nderek. Nggih. Bapak-bapak yang datang malam ini bawa mobil, kalau mati mobilnya ndak ikut. Nggih napa nggih? Niku bocah-bocah sing nggawa HP. Mengko nek mati HP-ne ora nderek. Nggih napa nggih? Gelangnya orang derek, kalungnya orang derek, aki orang derek. Allah, masya Allah. Ana sing dikubur tidak lama, jenazah itu dibangunkan kembali. Dia terkejut. Hah? Aku di mana? Tiba-tiba dia melihat di kanan kirinya enten wong lanang ganteng-ganteng gagah-gagah ngadeg teng kanan kirine jenazah niku, wong ganteng-ganteng gagah-gagah donggawe seragam, kubluke putih, jase abu-abu. Boten ngangge ngoten. Sampean siapa? Kami diperintah Allah supaya jaga kamu. Sebab dilungkas. Ngertos dilungkas? Sebentar lagi datang mungkar nakir, kamu ditanya ini itu. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu dipukul. Kalau kamu keliru menjawab, kamu disiksa. Nganti acur mumur awakmu. Karena itu kami tuntun supaya tidak keliru, supaya tidak ketakutan. Maka jenazah ini bertanya, terima kasih, tapi sampean ini siapa? Sampean ini siapa? Orang-orang itu menjawab, kamu panggling, lupa dengan aku. Aku adalah surah Yasin yang dulu sering kamu baca. Aku adalah Al-Waqi'ah, aku adalah Ar-Rahman, aku adalah Ayatul Kursi, aku adalah Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, dan sebagainya. Yang dulu sering kamu baca, kamu lupa. Subhanallah. Alhamdulillah. Dadi sing diwaca besok nolong. Nggih. Bu. Niki kudu iman, kudu yakin. Ngaten nggih? Ana sing ditangekke. Dikerubung wong akeh elek-elek. Irunge guwedi-guwedi. Sak kemaron, ngertos kemaron. Untune sak pecok-pecok. Koyo suarane nopo? Siapa kamu? Aku takut. Tiang sing elek-elek wau jawab, aku iki kelakuanmu mbiyen. Duwe Al-Qur'an ora nate mbok waca, aja meneh maca ngrungokke ae ora gelem. Senenganmu mung ngobrol angkringan, cangkruan, gedabrus, ngalor ngidul, ngomong yang tidak ada manfaatnya. Betul? Ada ndak? Lanang napa wedok? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu disuruh bangun malam tahajud, tapi kamu tidak pernah bangun. Napa Abu? Kecapean. Kamu disuruh bangun malam sujud di hadapan Allah. Ternyata kamu bangun tapi tidak untuk bersujud. Nggih napa nggih? Masya Allah. Ini aku. Ini omonganmu dulu. Kamu suka ngomong ke sana, ngomongnya begini. Ke situ, ngomongnya begitu. Ke sana, ngomongnya begitu. Suka adu-adu. Enten apa mboten tiang suka adu-adu? Maka benarlah dan maha benar firman Allah, orang bahagia itu bermula dari kelakuane dhewe, tiang boten bejo ciloko niku nggih teko kelakuane dhewe. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi percaya teng Al-Qur'an. Wa rusulihi lan percaya marang utusan-utusaning Allah, khususe dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niki nabi sing paling sae, paling nanti dijuluki disifati kaya srengenge. Anta syamsun, anta syamsun, anta badrun. Niku nek jenengan maca selawat nika lho Pak. Pak. Kanjeng Nabi niku disifati kaya srengenge. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu sudur. Paringi pesantren menika tambah berkah ya Allah. Sedaya pengasuh lan ustaz-ustazahipun ya Allah paring paringi sehat barokah, santrinipun angsal ilmu ingkang manfaat ya Allah. Sedaya ingkang rawuh pengen paringi syafaatipun Rasulullah sallallahu Rasul salam, Allah ya Habib, salawatullah. Anta syamsun, engkau adalah matahari. Mengapa Kanjeng Nabi dipun sifati kaya matahari kaya srengenge? Sebab Kanjeng Nabi boten gadai sifat pele kase kaya dene sifate srengenge. Srengenge niku boten pele kase, jemuran napa mawon diterima. Ora milih-milih, iki celanane wong sugih digaringno. Iki kelambi ini wong melarat babak ora. Napa ngoten srengenge? Kanjeng Nabi niku seperti matahari. Dengan orang kaya beliau hormat, dengan orang miskin beliau cinta. Dengan orang tua beliau hormat, dengan yang muda beliau sayang. Diundang wong sugih teko, diundang wong melarat rawuh. Jenengan lah nggih ngoten nggih. Diundang wong sugih. Kondisi diundang wong randuwe tekong gombol wong suke ayu nganggo reksona gombol wong melarat cukup remason. Enten apa sing pilih kasih? Wonten apa mboten? Jangan pilih kasih. Orang tua pilih kasih, anak menjadi tidak rukun. Betul? Moro tua pilih kasih, mantu ora rukun. Pemimpin pilih kasih, rakyatnya bisa terpecah-pecah. Betul? Jadi Kanjeng Nabi disifati kaya serngenge. Serngenge niku ora nolak apa wae sing dijemur, diterima. Sapa mawon jemur napa mawon? Karpet, niki karpet. Diterima. Kaos diterima. Kayu, kasur, karak, kapuk, kayu, masya Allah. Iman dateng para nabi, khususipun dateng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, setiap nabi punya doa, doanya diobral teng dunyo. Aku juga punya doa, ada 10, 9 aku sampaikan di dunia, tinggal 1 aku sampaikan di akhirat, yaitu doa agar umatku diberi syafaat. Sedaya nabi duwe donga, dungane wis tuntas diobral nalika neng dunya. Tetapi Rasulullah ada satu doa yang menunggu nanti di akhirat, di mana akan memberikan doa kepada umatnya agar diberi syafaat oleh Allah. Maka ada yang bertanya, bagaimana panjenengan bisa membedakan mana umat panjenengan dan mana umat yang lain? Oh, gampang. Gampang. Untuk membedakan mana umatku, mana yang bukan umatku, aku melihat dari cahaya mukanya. Kalau bercahaya itu umatku, bekas air wudu. Kados dipun terangake wonten kitab-kitab salaf. Ana sing ditangekke kaya lentang. Ditanya oleh malaikat, "Wajahmu indah bercahaya seperti lentang, bintang-bintang di langit." "Oh, iya malaikat, ini bekas air wudu. Setiap aku mendengar azan, aku cepat ambil air wudu." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat wudu. Jenengan lak nggih ngoten nggih? Lak nggih ngoten nggih? Niki bercahaya. Berarti Nabi tahu, oh ini umatku, kene mengko oleh syafaat. Bercahaya, karena dia wudu, berarti dia sholat. Karena wudu itu salah satu syarat sahnya sholat. Yang kedua, bagaikan bulan purnama. Duh, ini lebih bagus, seperti bulan purnama. Punya amalan apa sampian? Ini juga bekas air wudu malaikat, tetapi aku wudu mendahului dikumandangkannya suara azan, misalnya asar, maghrib, isya kurang 10 menit atau 15 menit, aku sudah wudu duluan. Kalau sudah wudu rasanya hatiku tenang, pikiranku tentram, karena air wudu itu juga menjadi syifa. Maka aku wudu mendahului suara azan. Sampeyan lagi ngoten gue. Nggih, Bu. Sing nomor 3 niki tambah hebat kaya ser ngene. Subuh disi tangi. Jenengan dereng subuh lak tangi nggih? Lah napa? Sebelum subuh dia sudah bangun. Dia ambil air wudu, dia berangkat ke masjid, ke musala. Allahu Akbar. Saya tidak tahu kalau di Jogja, kalau di Surabaya, sebelum subuh itu masjid-masjid sudah berkumandang. Ada yang baca Al-Quran, ada yang tarhim. Niku teng Surabaya. Assalatu wassalamu alaihi. Dereng azan. Ya Rasulullah. Kula niku ngoten, Bu. Niku jenenge tarhim teng Jogja napa enten? Teng Jogja enten apa mboten? Enten, Bu. Tiang napa kaset? Lah sing mlebu swarga niku pengurus masjid napa kasete? Orang ini sudah di masjid. Sampai azan subuh sholat 2 rakaat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan malaikat-malaikat Allah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan malaikat-malaikat Allah. Hebat. Sing nomor 4. Ora ana cahayae. Ireng peteng lungguh neng pojokan nangis. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Qala kadhalik. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalik. Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Tiange nangis, Gusti. Kula kok dados mekaten mboten saged ningali napa-napa. Gelap ya Allah, peteng dedet, padahal teng dunya kula saged melek. Mengapa sekarang di sini saya menjadi buta? Ya Allah, apa kesalahan saya? Maka dijawab, atatka ayatuna fanasitaha, bukankah telah datang ayat-ayat kami suara azan dikumandangkan, pengajian di mana-mana, tetapi kamu tidak memperdulikannya. Kamu orang reken, dino iki ora direken karo Gusti Allah. Mangkane wong Islam kudu so benjing-benjing angsal syafaat. Kudu percaya nang Rasul, terakhir percaya dumateng dino kiamat lan percaya marang takdir. Dunia niki wis tambah tua, tiang tua niku tambah gagah napa tambah remek, tambah waras napa tambah akeh penyakite. Sik enom mlaku ning ngene bareng wis tuwa. Aduh kena belinjo. Bar makem kacang asam aurat. Kumat. Dunia niki nggih mbun tambah tuwa. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ما شاء الله disebul trompete. Iku trompet. Trompet. Mati kabeh. Mati kabeh. Yang di langit, yang di bumi mati, kecuali yang dikehendaki Allah masih hidup, illa man syaa Allah. Mati. Ancur kabeh, wates ancur, Kulon Progo ancur, Sleman ancur, Sidoarjo kari-kari. Thumma nufikha fi ukhra فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Kemudian ditiup lagi. Urip meneh. Ya Allah. Masya Allah. Monggo Masya Allah. Mugi-mugi tambah sehat. Barokah. Matur sembah nuwun. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badr ya Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ila salimil umma minal afati wan niqma wa min hammin wa min humma bi ahlil badr ya Allah bi ahlil badr ya Allah salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Kemudian trompetnya ditiupkan kembali, maka tiba-tiba semuanya hidup lagi. Qiyamun berdiri, hidup semuanya. Mereka menunggu, menunggu pengadilan saking Gusti Allah. Biyen ya apa uripe, tunggu. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, tiba-tiba bumi ini menjadi terang benderang, cahaya terang benderang karena cahaya dari kekuasaan Allah. Dan manusia dikalungi buku, bu Pak, kulon jenengan dikalungi buku, wawudi alkitabu, bu, gawa bukune dewe-dewe, enten catetane, tanggal sekian jam sekian aku begini, tanggal sekian jam sekian aku begitu, catetan. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada, nabi-nabi didatangkan, para saksi didatangkan. Ya Allah. Wa qudhiya bainahum bil haqq. Diadili dengan benar, tidak ada yang dizalimi, tidak seperti di dunia. Salah bisa dikatakan benar, benar bisa dibuat salah karena ada duitnya. Betul? Di dunia begitu, di akhirat tidak begitu. Lalu manusia dibagi dua. Satu kelompok menuju neraka, na'udzubillah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Satu kelompok masuk neraka, na'udzubillah, na'udzubillah. Satu kelompok masuk surga. Salamun alaikum tibetum fadkhuluha kholidin. Dilihat, ini dulu ngaji di pesantren Wates, inggih melbu swarga. Allahumma amin. Allahumma amin. Terakhir, percaya iman dengan tak takdir. Mugi-mugi Allah nakdir kula njenengan sarana takdir ingkang sae. Dados tiyang sing diridani Gusti Allah. Para bapak ibu, khususipun para alim, para ulama, wafil khusus Romo Yai Haji Suadi dan keluarga dalem Pondok Pesantren Al-Qur'an Wates, dalam nyuwun gumipun pangapunten mbok menawi wonten kirang sopan kawula. Mugi-mugi ingkang dalem aturake dados tambahan ilmu ingkang manfaat lan barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma arzuqna 'uluman نافيا قلبا خاشعا املا متقبلا اولادا صالحا ذريه طيبه رزقا واسعا حلالا مباركا واختم لنا بحسن الخاتمه واجعل معهدنا pesawat makmuran wa mubarakan wa salaman bi ziyadatin katsirah min at-talamiz wa talamiza min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, ya'tina min kulli fajjin amik, ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau mengenalnya, insan yang utama. Siapa kiranya lelaki pilihan menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan ke

ada asbesnya. Ngantos piyambake mboten saged obah. Tidak bisa bergerak. Keluarga bingung, panik, tidak bisa bergerak. Istrinya menangis. Kasihan papanya enggak bisa bergerak. Bu. Bu. Di saat kritis itu delalah adike niku. Alhamdulillah. Derek ngaji. Derek bertasbih. Pada saat kritis itu tiba-tiba datang adiknya, langsung adik ini ku lenggah. Teng iringane sing sakit, lalu dia membaca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم prosesing sakit. Setiap aku mendengar ayat demi ayat dari surah Yasin itu dibaca, aku melihat barang sing ngebiui awak, mencelat gar siji, ngertos mencelat. Kalau bahasa Indonesianya melesat. Coro Jawa Timur mencelat, ngertos mencelat. Sampun nate mencelat. Wal Qur'anil Hakim, genteng-genteng mencelat. Innaka laminal mursalin, usuk reng mencelat. Ngantos selesai satu surah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sing sakit saged obah mergo wis ora ketindian, saged obah. Bojone bunga, bapak ewes iso obah, nek ora obah. Allah. Begitu dia sadar, dia bertanya, sopo sing maca Yasin mau? Adike jawab, aku mas sing maca, apa jenengan ora seneng? Pertanyaannya begitu, aku yang baca, apakah panjenengan tidak suka? Mengapa adike kok maturi ngaten? Sebab masih sing sakit niku wau pancene wingi-wingine golongane wong aneh nanging

Terakhir percaya iman dengan takdir. Mugi-mugi Allah nakdir kula njenengan sarana takdir ingkang sae. Dados tiyang sing diridani Gusti Allah. Para bapak ibu khususipun para alim, para ulama, wafil khusus Romo Yai Haji Suadi dan keluarga dalem pondok pesantren Al-Qur'an Wates dalem nyuwun gumipun pangapunten mbok menawi wonten kirang sopan kawula. Mugi-mugi ingkang dalem aturake dados tambahan ilmu ingkang manfaat lan barokah. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين حمد النعيم حمد الشاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم ارزقنا علوما نافعا في قلبا خاشعا املا متقبلا اولادا صالحا ذريه طيبه رزقا واسعا حلالا مباركا واختم لنا بحسن الخاتمه واجعل معهدنا بصوات مامورا ومباركا وسلاما بزياده كثيره من التلاميذ والتلاميذ من اهل العلم ومن اهل الخير ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ياتينا من كل فج عميق ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.